nang bar. Aku lan koncoku dhewe mendem bareng ngombe banter tekan esuk. Rene lungguh rene dhewe ngobrol bareng percaya aku. Lan cekel tanganku setelah ku HP-mu banjur dhewe joget lan aku nyanyi. Aku pengen tresnamu, tresnamu nyoto mung kanggo aku. Ayo melu aku, mungkin ku edan ten ho o dute. Rasa bo omong, sikap awakku nyede orene. Ayo melu aku, ayo melu aku. Aku terus noru petuanmu, anak jan lemu kowe ayu. Atiku wis kadung tipo, aku terus noru sliramu. Sebengi kue nang kamarku, sopreku mambu ilermu. Dino ono wae sik mbok temu, aku tresno ro siramu. Aku tresno ro siramu. Aku tresno ro siramu. Aku tresno ro siramu. Dino ono wae sik mbok temu, aku tresno ro petuan. Seminggu dhewe mulai mlaku, dhewe metu malam minggu. Dewe mutu ngirit jajan ya seanane. Dewe ngobrol ngalor ngidul nganti lali takon kabar keluargamu. Mulai numpak taksi banjur kepanan supire nyetel radio lan aku nyanyi. Aku pengen tresnamu, tresnamu nyoto mukaku aku. Ayo melu aku, mungkin ku edan jen ho o dute. Rasa mo omong sikap awakku nyede ore. Ayo melu aku, ayo melu aku. Aku terus noru petuanmu, anak jan lemu kowe ayu. Atiku wis kadung tipo, aku terus noru seliramu. Sewengi kue nang kamarku, sopreku mambu ilermu. Mendino ono wae sik mbok temu, aku terus noru seliramu. Aku terus noru seliramu. Tati pacarku, gelem ra tati pacarku, gelem ra tati pacarku, gelem ra tati pacarku, gelem ra tati pacarku, gelem ra tati pacarku, gelem ra tati pacarku, gelem ra tati pacarku. Aku tresno ro petuanmu, anak jan lemu kowe ayu. Atiku wis kadung tipo, aku tresno ro siramu. Kue nang kamarku, sopreku mambu ilermu. Mendino ono wae sik mbok temu, aku tresno ro siramu. Bentuanmu.